Bapak saja hadisnya itu. Iya. Kaca kunci kayak kunci Inggris. Problem kunci apa saja, kuncinya cuma itu aja. Nah, kenceng. Kulu. Lah kalau kita sih jawabnya enak. Alah, innamal a'malu binniat. Lain. Lah makanya kalau yang menurut Kiai Hasyim ini ya, kita bisa lihat makanya orangnya enak, longgar. Karena banyak ngerti. Nah, kalau yang ini kan ngertinya cuma satu aja. Maka cepat mati. Lah kayak ibu-ibu dalam rumah tangga kalau ngertinya cuma masak gulai, itu gulai aja. Dua bulan setruk. Loh kalau dia ngerti apa-apa enak. Menurut ini oh begini, kamu kalau salat gimana? Kentut, ya sudah. Enggak kepepet, ya kepepet, ya sudah ikut Sayyidina, ikut Imam Malik. Tapi kalau kamu ikut Imam Malik jangan gelegean ya. Karena kalau Imam Malik itu batalkan wudu. Nah, kalau Imam Syafi'i malah enggak apa-apa. Makanya kalau kita ngentutan ikut Imam Malik aja lah. Tapi kalau suka gelegean ikut Imam Syafi'i. Syafi'i. Nah yang susah itu udah ngentutan juga gelegean. Imam Samudra. Nah Islam itu indah. Ada yang mengatakan Rasulullah berjenggot. Ya ambil aja kalau kalian pengen berjenggot. Ya bagus. Bisa bagus. Berjenggot, karena mukanya memang muka pantas berjenggot. Yang gitu. Lo kan gitu. Sementara urusan jenggot, Rasulullah menyebut kalimat Yahudi. Bukan urusan jenggot itu syariat, tapi karena harus menyelisihi orang Yahudi. Nah itu kan makanya itu kita menurut ini, oh ternyata betul. Menyelisihi orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu suka nyukur jenggot. Nah itu terjadinya kapan? Ya ketika Rasulullah pindah ke Madinah. Sahabat pasar Madinah ini pasar terbesar di tanah Arab. Ketemu sama orang. Ya Rasul, di pasar itu ada orang pipinya tembem begini. Kumisnya dua, jenggotnya di sini. Tapi barangnya bagus-bagus. Orang mana itu ya Rasul? Itu orang Cina. Utrubul ilma walau bis. Waktu di Mekah belum ketemu sama orang itu. Nah begitu di Madinah, besoknya lagi kita ketipu ya Rasul. Ketipu gimana? Ada pedagang licin kayak belut kecemplung oli. Ketipu. Belum ditawar, katanya ada yang nawar 10 juta. Barang 10 ribu dijual 100 ribu. Kita ketipu. Itu kira-kira siapa ya Rasul ya? Oh itu biasanya Yahudi yang suka begitu. Kalau kamu pengen tahu orang Yahudi tidak, ya lihat aja jenggotan apa enggak. Kalau enggak jenggotan, beritit, itu Yahudi, rambutnya hitam walaupun tua. Giginya juga utuh walaupun tua. Oh gitu ya Rasul. Nah kenapa? Itu dulu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa mau dicabut nyawanya sama Malaikat Israel. Malaikat Israel ditempelin. Pewat. Palanya pecah. Baca tafsir Ibnu Katsir ada. Palanya pecah. Tapi kok malaikat ya? Cling keluar. Utuh lagi. Kamu kalau sama orang itu, hati-hati ya, Israel. Kenapa ya Allah? Oh, jangankan kamu, aku aja pernah ditantang kalau dia. Tentang ilmu habis, oh, enggak, masih ada, tak kasihkan Khidir, cari gagal dia. Maka yang sopan, ketemu dia lagi, iya ya Allah. Datang malah kayaknya, Assalamualaikum ya Musa. Apa, minta tempelin lagi? Enggak, nyawamu sudah expired. Loh, bener dong, katanya. Besok lagi bilang, coba cabut. Udah, malaikat yang lain yang bilangin, rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok, terus jenggotmu udah semrawut kayak gitu, itu tandanya udah expired, udah waktunya. Oh ya udah, dicabut. Begitu dicabut, orang Yahudinya mikir, nah ini jalan keluarnya. Akan ku semir rambutku, akan ku perbaiki gigiku, akan ku cukur jenggotku, biar kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Nah itu ada dalam kitab-kitabnya Bani Israel. Israel, emang gak pernah baca soalnya.

sekali. Makanya kita gak pernah punya paket data, kita gak pernah download. Kan itu makanya suka cari wifi gratisan. Nih ada kiai datang, barokah, barokah, barokah. Itu wifi gratisan. Iya. Sukanya ngakses program orang. Bila hadrati syabdil qadir al-jilis, itu kan .co.id. Lah itu makanya jangan soal-soal orang gak punya paket data kok diem begini. Yang netring siapa? Ya tidur. Nah inilah makawal jamaah kita ini coraknya adalah corak yang sangat indah. Puasa, puasanya beda. Di Arab sana kalau puasa keluar rumah lihat batu khusyuk. Di sini keluar rumah lihat jambu. Lihat belimbing daripada enggak khusyuk tidur sini kamu. Dalilnya apa ya? Naumuso imin ibadatun. Ya sudah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, begitu tidur terus kiainya sepi, cari pasar, beli mercon. Nah, makanya kalau ada orang mercon enggak usah dimarahi karena itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Dukun sama lah ini lah. Yang kayak gini jangan dilupakan. Haji mana? Ya ke alun-alun Kerawang. Bung, nanti ngantrinya lama pakai kain ihram. Lah baik ngomong mah kejar, tak banyak triplek. Itu wal jamaah Indo. Nah seperti malam ini sholawatan itu apa? Agar kita dikenalkan oleh ulama kepada Rasul. Lu jarak yang sangat panjang ini. Makanya ada yang nganyeng Nabi Muhammad. Nah itu nih meta dino ni senen lolas nyulut tahun gajah. Ada yang marhaban ya nurul aini marhaban marhaban. Yang muda wassalamun zamirun lagi ni ada janda santri muda yang tua ya. Halo ya nabe assalamualaikum. Wal jamaah tua, wal jamaah Sunda, ya Rasulullah salam, assalamun alaikum, aslilin majid. Wal jamaah dangdutan yang itu apa? Lupa. Ya Rasulullah salamun alaikum, dede. Ya Rabbi aja di mana tempatnya? Dangdut coba yang orang Cirebon tarling pemuda idaman jadi impian pemuda nah, terlalu semangat dengerinnya suaranya terlalu bagus nih. Hujan jadi bayangan duh teringat senyummu ku terbayang wajahmu pemuda pujaan jadi impian. Nah. Ya, ya Nabi, ya Nabi salam alaika. Yang orang Jawa, ya Nabi salam alaika. Salam salam alaika. Angria numpak. Yang Jawa, yang suka India, ya nak, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asha, ya Rafi Asha, fatayaji rotal. Hey, Lord, you are.

Kalau ibadahku karena pengen surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu engkau ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku ya Allah. Berani jangan ya. Nah itu bahasa cinta, jangan dilihat dari fakir. Maka Ibnu Katsir menggambarkan bahasa cinta luar biasa dalam kitab Tuswatul Anbiya tentang burung pipit yang jatuh cinta. Manu emprit. Itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman sampai dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Jempret. Oh kan kayaknya gitu, jempret. Apa mas jempret? I love you. Pret. Waktu itu di pret ini si jempret jadi marah. Jempret yang segini langsung naik pitam. Merasa dihinakan, jempret. Aku cinta padamu, jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan, kan ku porak-porandakan, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Itu burung pipit yang segini. Nabi Sulaiman ngerti itu, terus senyum sambil kayak pret lambemu. Apa kata pret ya Sulaiman? Aku tahu aku kecil, gak mungkin meruntuhkan kerajaanmu. Tapi mengertilah, inilah kalimat pret kalau lagi jatuh cinta. Nah kita ini lagi cinta Rasul. Nah, usah dibahas kan, dan bahasa mahabbah tumbuh dari kalangan santri yang dididik ulama untuk mengerti Rasulullah, menghilangkan jarak yang panjang dengan tetap merawat siratal ladzina an'amta. Lha iki lho wong waras. Ya, lah makanya mana ada santri jadi teroris? Gak ada. Gak ada temannya lah. Allah, ngaji santri itu enak. Ini aja kita berdua di sini, nggak ribut, nggak mau. Iya, nggak ribut biasa. Beliau berjubah, saya enggak. Kalau saya berjubah susah soalnya. Maka tak potong, yang separuh jadi sarung, yang separuh jadi baju takloh. Selebihnya tak pakai gini. Iya saja. Iya, begini. Makanya kemarin waktu di istana saya nggak pakai sarung, nggak pakai celana, nggak pakai apa ya, begini ini. Ini. Nah, akhirnya lo itu kok bisa ada yang mengatakan presiden mengkriminalisasi apa pemerintah mengkriminalisasi ulama? Sejak kapan? Emang ulamanya yang kriminal? Buktinya apa? Ulama dikriminalisasi? Enggak lah. Saya membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan kriminalisasi. Karena pemerintah manggil saya ke istana, seorang ulama yang tampangnya kriminal. Kita ini rambutnya panjang apa? Coba karena kita ketemu di sini. Coba. Coba ketemu, kita ketemu di warung gitu nggak ngerti, pasti dia kok copet dari mana ini. Lah berhubung ketemunya di sini semua tahu. Coba kita ketemu di tempat lain gitu, lagi beli dawet langsung Allahumma barik lana, atau kadang ketik Allahumma. Yang kita yang tambah kriminal jadi hadirkan di istana, masa ulama dikriminalisasi? Enggak lah. Ya, tapi itu biar jadi urusannya Habib lah, yang sesama Habib. Ya, yang sesama Habib, kita kan supporter aja. Ajib, ajib. Insyaallah. Khair, khair. Eh bukan urusan. Ini yang punya urusan. Ini yang menertibkan klan kan urusan ini. Iya. Iya. Ya iya.

Gak bisa berdiri sendiri, maka baik. Jangan merasa orang baik menjadi paling baik. Malam ini yang paling baik siapa? Kita berdua. Ya? Iyalah dikasih. Makan ada tisunya di situ, mah ada tisu nggak ada? Anu aja, ipahnya aja yang ada. Ini nggak ada. Hah? Mana ada tisunya? Nggak ada. Yang dikasih suguhan ini nggak ada ini. Cuma di situ sama di sini. Milagros. Iklan. Apa dikasih aqua sampai 3 botol? Nggak ada iklan aqua. Kalau nggak mau potong nanti iklan ini. Nggak apa-apa, saya minumnya aqua. Mau ades, mau apa, saya bilang aqua. Ini juga aqua. Loh, nggak bisa. Kita ini baik berdiri sendiri. Sebaik apapun kaum muslimin, hari ini tidak bisa karena ini umat akhir zaman. Malam ini kita paling baik berdua. Ya, nggak ada, ya, itu tidak semua. Tapi kita tidak boleh sombong karena kebaikan kita malam hari ini karena ada panitia yang bikin panggung. Coba kalau nggak ada panitia yang bikin panggung, emang kita ada di sini? Ya nggak ada, jadi kita nggak kelihatan baik kalau nggak ada panitia. Nah kalau sudah kayak gini, baik siapa? Baik saya apa baik panitia? Ya nggak jelas. Udah nggak jelas siapa yang baik. Kalau panitia nggak ada kita, ya rugi, ya berasa menyesal. Kita kesini gak ada panitia, ya gak ada panggungnya. Loh ini sudah baru dua, udah gak jelas siapa yang baik. Kita apa panitia, gak jelas. Nah yang ketiga, tambah di situ. Kita jadi kelihatan ada pengajian, karena ada yang duduk di sini, di situ. Kalau penjenengan gak mau duduk di situ, hilang semua. Ini cek sound. Ya Allah, ini cek sound. Ini gak bisa berdiri sendiri. Kebaikan manusia yang keren yang bisa. Sampean berdiri di situ bisa tenang karena ada yang masang tikar, ada yang bikin tenda. Apa sampean tahu yang bikin tenda tadi sholat duhur? Gak tahu. Orang panselnya aja gak tahu tadi sholat isya udah apa belum ya? Karena pakai sepatunya sebelum Terus kita di sini dikasih makan enak tenang. Apakah kita tahu di sini makannya enak kan karena ada garam? Kerawang apa punya garam? Gak punya. Yang punya garam Pati, Kudus, Madura, Cirebon. Terus dikirim ke sini, siapa yang ngirim? Sopir truk. Sampean tahu sopir truknya nggak mampir di warung remang-remang? Lah pengajian ini baik coba. Karena ada orang Jepang yang bikinkan mie. Kalian pergi haji begitu bangganya beribadah, kembali dengan mabrur. Tapi kalian pergi haji diantarkan oleh orang Yahudi yang mampu bikin pesawat. Kalau gak ada pesawat Yahudi, renang kamu. Terus gua mesti bilang wow gitu. Habibie suruh bikin pesawat gak jadi, namanya tetuko, sing teko ratu kutuku, sing teko ratu teko. Iya, istri kita ini cantik-cantik. Iya, karena pakai bedak dari Prancis. Nasrani. Coba kalau bedak Cirebon. Oh, blongkeng semua. Kebahagiaan kita di setiap malam, menunggu malam seharu lali dengan ngerokok Cina yang dua. Iya kan, pedang garam, samsu, sampurna, sino wabe. Terus kita apa yang kita berbuat? Istri kita indah. Kalau head tidak kemana-mana, yang bikin softtek bukan kita. Orang sana tuh yang bikin. Ada yang mereknya mahal, Avail. Tahu saya. Lah istriku perempuan, bebe. Nah ini loh, ini indahnya di situ. Coba, nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Makanya kalau baik jangan merasa paling baik. Paku keluar dari kayu, pakunya jatuh, tapi ketika nempel bersama kayu, dia jadi bangunan. Kita ini kan sekarang ini suka hancurkan Yahudi, naiknya Rubicon.

ini kerudung berapa bu? 5.000. Ah jelek ini. Begitu sampai 1.000 dibeli untuk pergi pengajian. Oh ibu-ibu itu kayaknya begitu. Apa-apa aja olok-olok biar harganya murah. Seperti sekarang ada orang bikin organisasi gak ada isinya. Kayak bikin kolam gak ada ikan. Ikannya, maka cari kolam, ikan-kolam lain. Ini bid'ah, ini musyrik, ini bid'ah, musyrik. Waduh iya, bid'ah ya, musyrik akhirnya. Ya sudah, begitu tele-tele begini, serok, pindah. Ini tiga orang memang iseng. Yang satu bilang, anjingmu kok bagus? Kambing, anjing apa? Yang satu bilang, ini anjingmu dicuci berapa kali? Kok bulunya kok, anjing-anjing, kambing. Bertiga begitu, kambingmu tak beli. Aduh, udah tiga orang ini. Pasti anjing beneran kayaknya. Kalau tak bawa najis, kalau tak pegang ya hal, apa tak jual ya haram. Udah deh, udah bawa aja. Gratisan malahan. Dia lupa mestinya pukul dulu mbak apa kuku. Nah makanya kadang kayak gini kita tetap butuh tawasul bil haq atau tawasul bis. Tapi karena santri itu kadang sok-sokan. Mau kemana? Jual kambing ya. Udah tak doakan insya Allah kambingmu laku. Kambing mau pakai insya Allah ya, pasti laku, pasti laku. Enggak, jangan bilang insya Allah. Ya kalau enggak laku mahal tak jual murah. Jangan, pakailah insya Allah. Enggak ya, laku-laku. Sampai di pasar terjadi kerusuhan, kebakaran. Kambingnya itu lari hilang. Akhirnya kambingnya yang dia pulang. Ketemu kiainya. Gimana? Kambingmu laku. Insya Allah hilang. Kami kok insya Allah hilang. Jadi santri ini ngeyel memang kalau diperingatkan. Insya Allah hilang. Ono kambing kok insya Allah hilang, hilang. Insya Allah hijau ya. Nah ini makanya kita saling mengingatkan seperti ini. Karena ini eranya saling provokasi untuk pindah ruang. Gitu loh. Iya. Jenengan sekarang diprovokasi yang sabar. Apa palsu? Tak usah dipikir. Begitu, lo gitu provokasi nih. Apa palsu? Saya juga pernah dibilang kayak palsu gitu. Biasa aja. Mutiara itu kalau semakin jernih, itu semakin banyak yang bikin palsu. Banyak duplikatnya. Nah, ini udah dari tadi baca. Oh ini apa palsu? Enggak. Asmatahan itu asli. Cuman dulu memang ada konflik gitu aja, terus dianulir. Ya udah gak usah ribet lah. Orang baik, pinter, jenggotnya ya bagus. Tiba-tiba apa-apa, kita juga pernah dianulir gitu aja, kok repot. Ya kan gitu. Tadi baca ini, orang ini keblek semua. Buka pun satu, oh ternyata ini bakul elektronik. Oh gak usah khawatir, tenang aja. Masih punya orang tua. Ada emang klan yang ke Indonesia itu dua klan. Ada klan lama, ada klan baru. Yang klan lama menikah dengan orang Indonesia. Nah yang klan baru enggak. Nah ini kan sering agak. Ya nanti menjalankan sendiri lah yang ngurusi. Daripada nanti saya juga keliru. Ya mana ada ngaji kayak kita ini tawa, senyum-senyum. Tapi tak perlu serius-serius. Itu malah keliru. Ada kemarin bisa lihat di YouTube itu ada. Siapa engkau kiai? Engkau dicium tanganmu. Emang dengan mencium tanganmu masuk surga? Ini tanda cinta sama guru. Kalau mencium tangan gurunya, kamu anggap masuk surga dan itu musyrik. Ya kamu lebih berdosa lagi ketika mencium istrimu. Mencium istrinya teman-teman, itu saya tambah musyrik itu. Nah ini lah kita semoga semuanya ini baik-baik saja. Umat Rasulullah menjadi lebih semakin baik untuk menjadi pemimpin di akhir zaman. Tinggal kita inilah apalagi harapannya. Jangan juga marah-marah. Ya, kalau mencontoh Rasulullah lihat dulu ulama, baru nanti kita akan tahu kata ulamanya kayak apa. Semoga semua barokah. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Amin. doa maulidnya sudah? Enggak, doa maulidnya sudah tadi. Ah, dibaca. Gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan naimin dan syakir dan wafin yang amal kami mazidah ya Rabbana laka alhamdu kami ambagi di jalan ujika al-kahir wa adim ni zullah Allah maftahan layna futuhal alifin bihikmati ka'udzul alayna al-rohm attaq adakirna ala zina adil jalan liwal ikram jadaka ya Allah syakir suhaika ya Allah ijala wala janadul lihatina terabitin alil bahanin khair alibadir khasun qiyam nalima yang baina umahatina syekhina syekhina alidina sallamun alhamdulillahum alhamdulillahum alhamdulillahum الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kembali Pak Kiai bertemu dengan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan apabila banyak kesalahan di dalam tutur kata yang tidak berkenan di para hadirin sadaya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqil aqwam thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Tahan, tahan, tahan, sabar, sabar.